Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, pemirsa MGTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Riyadul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Wisal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari. Kaum muslimin, ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita akan meneruskan pembahasan dari kitab Sahih Bukhari, yaitu Kitabul Ghusli, bab hal-hal yang berkaitan dengan hukum mandi, yaitu mandi janabah. Kita akan masuk di bab yang keempat, hadis nomor 256, kita baca dulu tiga hadis ini. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab man afadha ala ra'sihi salasan. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abu Nu'aim. Qala haddatsana Zuhair an Abi Ishaq. Qala haddatsani Sulaiman ibnu Surad. Qala haddatsani Jubair ibnu Mut'im. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ana fa'afidhu ala ra'si thalathan wa asyara biyadaihi kiltaihima. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadasana Muhammad ibn Bashar. Qala hadasana Gundar. Qala hadasana Syu'bah an Mikhwal ibn Rashid an Muhammad ibn Ali an Jabir ibn Abdullah. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam rigu ala ra'sihi thalathan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadasana Abu Nu'aim. Qala hadasana Ma'mar ibn Yahya ibn Sam. Hadasani Abu Ja'far. Qala li Jabir, atani ibn ammika yu'arridu bil Hasani ibn Muhammad ibn al-Hanafiyah. Qala kaifa kana ghuslu minal janabah. Faqultu kana Nabi sallam ya'khudhu thalatha akuffin wa yafiduha ala ra'sihi thumma yafidu ala sa'iri jasadihi. Qala li al-Hasan, inni rajulun kathiru sya'ri. Faqultu kana Nabi sallam aktsaru minka sya'ran. Bab yang keempat ini nanti berkaitan dengan bab masih tata cara mandi janabah. Jadi berkaitan dengan kaifiyah, tata cara mandi janabah. Bab menuangkan air ke kepala 3 kali. Jadi menuangkan air ke kepala 3 kali. Dalam arti mencuci kepala 3 kali. Kemudian Imam Bukhari mengetengahkan 3 hadis. Hadis yang pertama yaitu dari Jubair ibnu Mut'im. Hadis yang kedua dari Jabir ibnu Abdullah. Dan hadis yang ketiga juga masih dari Jabir ibnu Abdullah. Qala hadatsana Abu Nu'aim, namanya adalah Al-Fadl ibnu Dukain. Jadi nama aslinya Fadl ibnu Dukain. Abu Nu'aim adalah kunyah. Qala hadatsana Zuhair, itu Zuhair ibnu Muawiyah. Qala an Abi Ishaq, itu Abu Ishaq As-Sabi'i. Abu Ishaq As-Sabi'i. Qala hadatsani Sulaiman ibnu Surad, hadatsani Jubair ibnu Mut'im. Sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini baginda Nabi sallam mengasih tahu tentang bagaimana beliau mandi, menunjukkan tidak disaksikan gitu, karena ini sifatnya tertutup ya, tidak seperti wudu. Para sahabat melihat wudunya Nabi sallam, melihat tayamumnya beliau, melihat bagaimana ya mengusap hubnya. Tapi kalau mandi, para sahabat selain istrinya tidak menyaksikan bagaimana mandinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bab yang tersembunyi. Qala amma ana fa'afidu ala ra'si salasan, adapun aku, maka aku menuangkan yaitu air ke kepalaku 3 kali. Wa asyara bi yadayhi kiltaihima, jadi menunjukkan ini tidak pakai gayung tetapi oleh tangan. Jadi menceduk kemudian menuangkan ke kepalanya 3 kali. Jadi bukan pakai gayung tetapi memakai tangan. Pada hadis yang kedua itu hadatsana Muhammad ibnu Bashar, ini dikasih lakob bundar. Bundar artinya memang karena luas ilmunya. Qala hadatsana Gundar, ini lakob namanya Muhammad ibnu Ja'far. Jadi ada bundar, ada Gundar. Kalau bundar Muhammad ibnu Bashar, kalau Gundar Muhammad ibnu Ja'far. Keduanya diberikan lakob dengan bundar, kemudian satu dilakobi, lakob itu lanihan ya, julukan, dengan gundar lisi'ati ilmihi, karena luas ilmunya. Qala hadatsana Syu'bah, itu Syu'bah Ibnu Hajjaj, Abu Bustam Al-Wasiti, Amirul Mukminina fil Hadis. Jadi beliau termasuk ulama besar dari ulama hadis. Syu'bah. An Mihwal Ibni Rashid, An Muhammad Ibni Ali Ibni Al-Hasan Ibni Ali Ibni Abi Talib, atau dikatakannya Muhammad ya. Atau dikatakan ya, Muhammad Ibnu Ali Ibnu Al-Hanafiyah. Yaitu di sini merupakan cucu dari Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi ini merupakan ahlul bait. An Jabir Ibnu Abdullah, dari Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu adalah merupakan sahabat yang mulia, sahabat yang agung. Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu itu sahabat yang ikut dalam Bai'atul Ridwan. Jadi orang yang ikut dalam perjanjian ya, dengan dikenal Bai'atul Ridwan, yang berkaitan juga dengan perdamaian Sulh Hudaibiyah, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat di saat itu akan menunaikan ibadah umroh. Dan Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu termasuk orang yang hadir dalam kejadian Bai'atul Ridwan, atau dikenal dengan Bai'atul Syajarah, yaitu bai'ah yang dikenal di bawah pohon. Jadi kenapa dikatakan Bai'atul Ridwan atau dikatakan Bai'atul Syajarah? Karena di bawah pohon kejadiannya. Nah, Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu itu sahabat yang memiliki kemuliaan khusus karena beliau ikut dalam Bai'atul Ridwan. Nah, kita ambil pelajaran dari Bai'atul Ridwan sedikit, dan apa latar belakang Bai'atul Ridwan. Jadi Jabir Ibnu Abdullah termasuk sahabat yang ikut dalam Bai'atul Ridwan. Para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di tahun ke-6 Hijrah. Diriwayatkan para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dari kota Madinah ke kota Mekah dengan tujuan untuk menunaikan umroh. Jadi dengan tujuan untuk menunaikan umroh. Dikisahkan jumlah mereka sekitar 1400 atau 1500 sahabat. Jadi jumlahnya udah cukup banyak. Karena ketika Nabi SAW udah hijrah ke Madinah, kemudian menjadi kuat para sahabat, dan telah terjadi peperangan dan berkali-kali mendapatkan kemenangan dalam peperangan, Maka Nabi SAW itu berkeinginan untuk mendatangi kota Mekah dengan tujuan untuk menunaikan ibadah umrah. Tetapi ketika orang-orang Kufar Quraisy mengetahui akan kedatangan Nabi SAW dengan para sahabat, mereka awalnya menyangka bahwa akan melakukan penyerangan. Jadi disangka bahwa Nabi SAW dengan para sahabat akan melakukan penyerangan, itu dengan tujuan untuk menaklukkan kota Mekah. Maka mereka melakukan penghadangan, artinya dihadang para sahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam potongan kisahnya, ini tidak diceritakan secara utuh, diutuslah Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu sebagai juru komunikasi. Jadi sebagai juru komunikasi dengan orang Quraisy, karena Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu itu diakui sebagai orang Mekah yang memiliki kedudukan dari sisi kedudukan harta, kemudian dari sisi kedudukan nasab, dan dihormati Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Maka diutuslah Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu untuk menyampaikan berita keinginan Nabi SAW. Jadi supaya menyampaikan keinginan Nabi SAW dengan para sahabat bahwa kedatangan mereka bukan untuk peperangan, tapi untuk melakukan ibadah umroh. Tiba-tiba Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu itu ditahan oleh orang-orang Kufar Quraisy, sehingga pada akhirnya diberitakan bahwa Utsman radhiyallahu ta'ala anhu telah dibunuh oleh orang-orang Kufar Quraisy. Jadi tersebar berita kepada Nabi SAW bahwa Utsman radhiyallahu ta'ala anhu telah dibunuh oleh orang Kufar Quraisy. Maka Nabi SAW dengan para sahabat melakukanlah yang dinamakan dengan bai'ah, yaitu perjanjian al-ahdu al-sabqah, yaitu perjanjian dengan jabat tangan. Isi perjanjiannya itu, atau isi yang dinamakan bai'ahnya itu, atau dalam bahasa kita dikenal dengan janji setia. Jadi janji setia para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Apa janji setianya itu? Yaitu untuk berperang dan tidak akan lari dari peperangan walaupun kematian itu mengancam. Yaitu baiat untuk berperang dan baiat untuk mati. Jadi janji setia untuk perang dan janji setia untuk tetap kuat berperang dan tidak takut mati. Jadi berbaiat untuk mati, berbaiat untuk jihad di jalan Allah, untuk mati fisabilillah, yaitu mati di jalan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an tentang baiat ini. Ya, tentang baiat ini diabadikan di dalam Qur'an dengan sejumlah ayat. Ya, ayat yang pertama di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, innal ladzina yubai'unaka innama yubai'unallah yadullahi fawqa aidihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsih waman awfa bima ahad alaihi Allah fa sawfa yu'tihi ajran azima. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, mereka adalah berbaiat kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Barang siapa yang tidak memenuhi janji ini, maka kecelakaan bagi mereka, artinya dosa atas mereka. Dan barang siapa yang memenuhi, artinya memenuhi janjinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya ganjaran yang besar. Nah, ini adalah ayat yang pertama. Itu pada surah Al-Fath ayat 10. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat setelahnya, masih dalam surah Al-Fath, laqad radiyallahu 'alal mu'minina id yubayyi'unaka tahtash syajarah. Jadi Allah taala berfirman, laqad radiyallahu 'alal mu'minina id yubayyi'unaka tahtash syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'angzalo as-sakinata alaihi wa asabahum fathan qariba wa maghanima katsirah ya'hudunaha wa kana Allahu azizan hakima. Sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin yang mereka membaiatmu di bawah pohon tahta syajarah. Sungguh Allah mengetahui isi hati mereka. Lalu Allah Ta'ala menurunkan as-sakinah, ketenangan, keteduhan kepada hati mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pahala kepada mereka dengan kemenangan yang dekat dan akan mendapatkan ghanimah yang banyak. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala maha gagah dan maha bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghabarkan di dalam ayat ini tentang bai'atu ridwan. Dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat yang ikut, yaitu diabadikan di dalam surah Al-Fath di antaranya, yaitu pada ayat yang ke-10, kemudian ayat ke-18, ayat ke-19. Ya. Isi dari bai'atu ridwan adalah bai'at untuk mati syahid. Jadi janji setia untuk berada di pasukan perang dan tidak akan mundur ke belakang, artinya tidak lari. Dan isi bai'at ini bai'at untuk mati, bai'at untuk syahid, yaitu bai'at untuk berperang. Walaupun tidak terjadi peperangan, ketika orang-orang kafir Quraisy itu mengetahui bahwa para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim yang jumlahnya adalah 1400 atau 1500 telah berbaiat untuk perang dan baiat untuk mati syahid, baiat untuk tidak lari dari medan perang, maka orang-orang kufar Quraisy itu menjadi takut akan pasukan Nabi Sallam. Maka dalam kisah itu orang-orang kufar Quraisy meminta kepada Nabi Sallam dengan para sahabat, tentunya yang dinamakan dengan Sulh Hudaibiyah, yaitu perdamaian Hudaibiyah. Setelah itu, karena mereka merasa takut. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Quran tentang kedudukan orang-orang yang ikut bai'atu ridwan. Dan jumlahnya tadi berapa? 1400 atau 1500. Ya. Dengan beberapa pujian. Pujian yang pertama, di mana dinyatakan di dalam ayat tadi, Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu hanyalah mereka berbaiat kepada Allah. Jadi orang yang berbaiat kepadamu, wahai Muhammad, sesungguhnya mereka telah berbaiat kepada Allah. Ini yang dinamakan mubayaah ataupun tijarah, perjualbelian. Perjanjian yang di dalamnya perjualbelian. Dan ini yang dinamakan tijarah robihah, yaitu perniagaan yang selalu untung dan tidak akan pernah apa? Rugi. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Di dalam arti juga di sini menunjukkan bahwa Allah menyaksikan dan mengetahui akan perjanjian itu. Ya, dan di sini menunjukkan tentang isbat sifatul yad. Taliku bijalalihi wa 'azamatihi laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Dan dalam ayat ini menjabatkan, menetapkan sifat yad. Sifat tangan bagi Allah yang sesuai dengan keagungan kebesaran Allah, tidak sama dengan sifat makhluknya. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini, ambil ujungnya saja, wa man aufa bima ahada alaihi Allah fasaufa yutihi ajran adzima. Jadi barang siapa yang menunaikan janjinya dengan Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya ganjaran yang besar. Jadi dalam ayat ini menunjukkan bahwa semua sahabat yang tadi jumlahnya tidak kurang dari 1400 itu telah mendapatkan kabar gembira dari Allah bahwa mereka akan mendapatkan ganjaran yang besar. Dan ini berupa sanaullah alaihim, bentuk pujian Allah kepada mereka. Jadi Allah memuji tentang derajat mereka. Sedangkan pada ayat yang kedua, yaitu pada ayat ke-18-19-nya, dengan kalimat laqad radiyallahu 'alal mu'minin id yubayyi'unaka tahtash shajarah. Sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang beriman yang membaiahmu di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, dan Allah mengetahui tentang isi hati mereka, artinya keikhlasan mereka, keimanan mereka. Fa'anzalas sakinata 'alaihim, lalu Allah Ta'ala memberikan keteguhan kepada hati mereka, artinya teguh dalam imannya, teguh dalam ketakwaannya, teguh dalam Islamnya. Dan diberikan juga kepada mereka berupa sakinah, ketenangan, yaitu lawan dari rasa takut, lawan dari guncang, lawan dari ragu. Maka Allah memberikan sakinah kepada mereka. Dan Allah memberi pahala kepada mereka. Apa pahalanya? Fathan qariba. Jadi sebagai awal tentang kemenangan Futuh Mekah. Jadi awal dari kemenangan Futuh Mekah. Di awal dari kemenangan Futuh Mekah. Kemudian Allah menjanjikan dengan ghanimah yang banyak. Jadi Allah menjanjikan ghanimah yang banyak. Nah, ini kabar. Nah, dua ayat atau tiga ayat yang tadi kita bacakan tentang orang-orang yang ikut dalam baitur ridwan. Ini sebagai dalil, dan ini untuk dalil buat kita, buat antum pemirsa. Pertama, pada ketiga atau dua rumpun ayat ini menjadi dalil apa? Menjadi dalil bahwa Allah meridhoi para sahabat. Jadi Allah meridhoi para sahabat. Laqad radiyallahu 'alal mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Jadi Allah meridhoi semua orang yang ikut baitu ridwan. Jumlahnya berapa tadi? 1400. Kalau Allah telah ridho terhadap mereka, maka di sini ada beberapa konsekuensi yang harus dipahami oleh setiap ahli sunnah. Pertama, jalan yang ditempuh oleh mereka benar. Sehingga ayat ini sebagai dalil bahwa kita sebagai muslim wajib mengikuti manhaj sahabat. Wajib mengikuti jejak para sahabat. Karena Allah ridho kepada mereka, otomatis Allah ridho dengan jalan mereka. Jadi jalan itu termasuk apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan, dan jalan yang mereka tempuh, jalan yang diridhoi Allah, karena Allah telah ridho kepada mereka. Dan ayat ini menjadi dalil bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti jejak mereka. Diwajib atas kita untuk mengikuti manhaj mereka, karena Allah telah ridho kepada mereka. Kemudian yang kedua, dalam ayat ini sebagai dalil tentang haramnya menggunjing sahabat. Jadi kita tidak boleh menggunjing sahabat, berkata buruk kepada sahabat, apalagi mencaci, menghina sahabat. Karena Allah telah ridho kepada mereka. Jadi kalau ada orang itu menghina sahabat, mencaci sahabat, berarti ia sedang berseteru dengan Allah. Maka orang-orang Syiah, Rafidhah, orang-orang Syiah yang mereka mengkafirkan sahabat, mencaci sahabat, mereka itu manusia yang sedang berseteru dengan Allah. Karena Allah ridho kepada mereka, sedangkan mereka tidak ridho. Padahal Allah telah ridho terhadap mereka. Laqad radiyallahu 'alal mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Jadi ini dalil kedua dari ayat ini sebagai dalil tentang haramnya mencaci, menggunjing, berkata buruk kepada para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Sebagaimana ayat ini juga menunjukkan an-sahabata kulluhum udul, bahwa para sahabat semuanya adil. Jadi para sahabat semuanya adil. Dalam arti semua periwayatan yang diriwayatkan oleh para sahabat, maka itu makbul, diterima. Karena sahabat semuanya adil. Sahabat itu semuanya thiqah, adil. Artinya periwayatannya wajib diterima karena sahabat semuanya adil. Beda dengan selain sahabat karena Allah telah mentazkiyahnya. Jadi rekomendasinya rekomendasi dari Allah. Bukan dari rekomendasi orang oleh selain Allah. Ya, oleh mungkin kita atau siapa ya. Tetapi yang memberikan rekomendasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahwa para sahabat itu akan masuk surga. Dan orang-orang yang ikut bai'atul ridwan termasuk minal mubasysyirin bil jannah, yaitu termasuk orang-orang yang dijanjikan masuk surga. Karena syahadatul bil jannah ada syahadatul amah, ada syahadatul khasah. Ya. Jadi kesaksian orang masuk surga itu ada dua. Ada yang disaksikan secara umum, seperti dikatakan semua orang mukmin ya masuk surga, semua ahlu tauhid akan masuk surga. Walaupun mungkin masuk surganya ada yang ke neraka dulu, tapi semuanya akan masuk surga selama tidak menyekutukan Allah, selama ada iman. Tetapi ada yang masuk surga dengan syahadah khasah, dengan kesaksian yang khusus, yang dikenal dalam kitab perkataan ahli sunnah adalah al-mubashiruna biljannah, yaitu orang-orang yang diberi kabar masuk surga, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi diantaranya 4, kemudian 10 sahabat, jadi ditambah setelahnya 6, Aisyah, Khadijah, Fatimah, Ukasah ibn Mihsan, Bilal bin Rabah, dan sejumlah sahabat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan tazkiyah khusus. Artinya memberikan rekomendasi khusus tentang orang-orang yang bai'atu ridwan, di mana mereka adalah termasuk khairun nas. Artinya manusia pilihan. Khairu ahlil ardi dikatakan adalah sebaik-baik penghuni bumi. Jadi sebaik-baik penghuni bumi. Siapa? Orang yang ikut dalam bai'atu ridwan. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa semua orang yang ikut dalam bai'atu ridwan itu tidak akan disentuh neraka. Jadi neraka enggan untuk menyentuh semua orang yang ikut dalam bai'atu ridwan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, la yadkhulun nara insyaallah min ashabis syajarah ahadun. Tidak akan masuk neraka insyaallah salah seorang dari semua orang yang ikut bai'atu ridwan. Ya. Jadi tidak akan disentuh dengan api neraka. Jadi diselamatkan mereka. Ya. Kemudian dalam ayat ini menjadi dalil sebagai poin terakhir bahwa amal mereka adalah amal yang diridhoi Allah. Apa amal mereka? Bai'at. Ya, yaitu berbai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bai'atnya apa tadi? Berbai'at untuk mati syahid. Berbai'at untuk perang. Berbai'at untuk tidak lari dari medan perang. Ya, bai'ah di dalam Islam ya itu memiliki makna luas ya. Ada bai'ah yang dimaksud adalah as-sam'u wa tha'ah. Bai'ah yang artinya pengakuan kepada pemimpin di antara pemimpin muslim. Janji setia untuk taat. Maka ini masuk dalam hadis man mata wa lam yakun fi unuku bai'ah mata mitatan jahiliyah. Jadi siapa yang mati dan dia tidak mengikatkan bai'ah, artinya kepada pemimpinnya, maka dia mati dalam keadaan kondisi jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah itu artinya terbiasa tidak taat kepada pemimpin dan mati tanpa pemimpin. Bukan berarti mati dalam jahiliyah dalam arti mati kafir. Ya. Sedangkan bai'ah-bai'ah yang lain adalah bentuk ahad, yaitu yang dinamakan janji setia. dan para sahabat melakukan beberapa bai'ah. Salah satunya adalah bai'atul aqobah ula, bai'atul aqobah thaniyah. Ini bai'ah sebelum hijrah. Kalau ini bai'ah sebelum putuh Mekah. Dan ada bai'ah-bai'ah khusus ya, seperti sejumlah para sahabiyah berbai'at kepada Nabi SAW untuk tidak berzina, untuk tidak mencuri, untuk tidak minum khamr, dan bai'ah sejumlah para sahabat kepada Nabi SAW. Dan ini adalah kisah Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian sekedar kita membahas dalam ilmu mushalah hadis ya, sebelum menjelaskan tentang mandi janabahnya. Jabir Ibnu Abdullah, nama Jabir dan itu namanya bapaknya sama, Jabir Ibnu Abdullah, itu ada 7 nama Jabir Ibnu Abdullah. Jadi ada 7 nama Jabir Ibnu Abdullah. Salah satunya adalah sahabat ini, itu Jabir Ibnu Abdullah. Yang kedua, Jabir Ibnu Abdullah Ibnu Riyab, itu adalah sahabat juga. Ketiga adalah Jabir Ibnu Abdullah Ibnu Amr As-Sulami. Keempat, Jabir Ibnu Abdullah Ibnu Ismah Al-Maharibi. Kelima, Jabir Ibnu Abdullah Al-Ghatafani. Ketujuh, Jabir Ibnu Abdullah Ibnu Ubaid Ibnu Jabir. Ya. Itu adalah ketujuh. Jabir Ibnu Abdullah yang dikenal dengan Abul Khair Al-Misri. Dalam ilmu mustalah hadis ya, itu sangat perlu mengenal nama-nama ketika seorang rawi tidak menyebutkan secara lengkap, maka harus diketahui yang mana, karena ada yang sahabat, ada yang tabiin gitu. Sehingga perlu diketahui semuanya gitu. Nah, pada 3 hadis ini yaitu berbicara tentang hukum mandi janabah, yaitu berkaitan dengan kaifiyah mandi janabah, yaitu tata cara mandi janabah. Ya. Yaitu mandi janabah yang tentunya di sini sempurna. Jadi mandi janabah yang sempurna. Karena telah kita jelaskan bahwa mandi janabah itu ada 2. Ada mandi janabah yang cukup, ada mandi janabah yang sempurna. Pada 3 hadis ini disebutkan bahwa Nabi SAW menjelaskan tentang tata cara mencuci kepala. Jadi tentang tata cara mencuci kepala. Mencuci kepala disunahkan 3 kali. Yang dimaksud adalah 3 kali menceduk. Pada hadis ini Nabi SAW mengambil air dengan kedua tangannya. Jadi dengan kedua tangannya. Tidak memakai gayung. Jadi tidak memakai gayung. Kemudian pada hadis ketiga di sini kita lihat dengan bab sebelumnya. Pada bab yang sebelumnya dikisahkan bahwa Nabi SAW itu mandi dengan 1 sok. Jadi pada hadis sebelumnya kita telah bahas dan telah dijelaskan hadisnya bahwa Nabi SAW itu mandi dengan satu sok. Berarti di sini adalah dari sisi jumlah airnya. Pada hadis yang kita baca barusan itu menjelaskan jumlah berapa kali mencucinya. Jadi berapa kali menuangkan air. Maka disebutkan pada hadis yang pertama yaitu Jubair ibnu Mut'im, dan pada riwayat yang kedua dan ketiga yaitu hadis Jabir, itu tiga kali menuangkan air, tiga kali cedukan. Pada kedua hadis ada satu kisah yaitu dari seorang rawi yaitu Al-Hasan ibnu Muhammad ibnu Al-Hanafiyah. Al-Hanafiyah ini istri dari Ali radhiyallahu taala anhu setelah wafatnya Fatimah, karena Ali radhiyallahu taala anhu itu istrinya satu, jadi tidak ta'adud ketika Fatimah masih hidup. Ya. Ketika Fatimah radhiyallahu taala anha itu wafat, maka Ali radhiyallahu taala anhu menikah dengan sejumlah sahabiah lainnya. Dan tidak hanya satu setelah wafatnya Fatimah. Salah satu istri beliau adalah Al-Hanafiyah. Jadi ini adalah kunyahnya, Al-Hanafiyah lakobnya. Ya. Memiliki anak yaitu Muhammad ibnu Ali ibnu Hanafiyah. Itu kalau bahasa kita bahasanya ya, walaupun tidak layak untuk mereka, tapi bahasanya kan sulit menyangkal itu. Ketika disebutkan bahwa Nabi Sallam mandi dengan satu sok, kemudian disebutkan mandi dengan tiga kali cedukan, itu dengan telapak tangan, maka beliau mengatakan, "Inni rajulun katsiru sya'ri." Jadi kata beliau, aku ini orang yang lebat rambut. Jadi rambutku ini lebat katanya. Pada riwayat yang sebelumnya apa? Beliau mengatakan apa? Ma yakfini. Ketika disebutkan satu sok, beliau mengatakan tidak cukup bagiku katanya. Ketika disebutkan tiga kali cedukan atau tiga kali gayung, itu kalau pakai gayung, maka beliau mengatakan saya lebih lebat rambutku. Rambutku lebih lebat. Maka Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu menjawab pada hadis yang sebelumnya, beliau mengatakan sungguh telah cukup dengan satu sok orang yang lebih besar badannya dan lebih lebat rambutnya. Kemudian pada hadis ini beliau mengatakan kana Nabi Sallam aktsara min kasyron. Kata beliau, sungguh Nabi Sallam lebih lebat atau lebih banyak rambutnya dari kamu. Dari kamu. Nah, maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hadis ini sebagai dalil ya bahwa disunnahkan pertama hemat air, itu pada hadis sebelumnya al-iktisad bil ma, hemat dalam menggunakan apa? Air. Adapun pada hadis ini mengisyaratkan bahwa tidak lebih dari tiga gitu. Sebagaimana wudu tidak lebih dari tiga kali mencuci. Maka dalam menuangkan air ke badan, yaitu dari mencuci kepala, itu juga seyogianya tidak lebih dari 3 kali. Karena ketika Abu Ja'far Al-Hasan Ibn Ali mengatakan, selamat, tidak cukup untuk 3 gayung saja atau 3 kali cedukan, karena rambut saya lebih apa? Lebih lebat. Maka beliau mengatakan, telah cukup dengan 3 kali cedukan orang yang lebih lebat rambutnya darimu. Nah, maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat itu ridwanullahi ta'ala alaihim, yaitu apa? Syiddatut taharri fitiba'i sunnah. Jadi para sahabat itu sangat berhati-hati ya dalam mengikuti sunnah. Jadi dalam mengikuti sunnah sampai jumlah air, jumlah untuk mencucinya diperhatikan. Di mana mereka tidak ingin menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya mencontoh Nabi sallam, meniru Nabi sallam itu adalah yang terbaik dalam setiap hal. Ya. Dan di dalam hadis ini juga memberikan satu faedah bahwa mu'aratu sunnah, jadi menyangkal sunnah atau membantah apa yang telah datang dari Nabi sallam, itu sesuatu yang dianggap besar oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Ya. Walaupun apa yang dilakukan oleh Al-Hasan Ibn Ali bukan dalam kondisi mu'aradah tentunya, bukan dalam kondisi dia membantah, tetapi mungkin di sini mengadu saja gitu. Karena mereka bukan seperti kita. Nah, dan sikap para sahabat, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, dari sisi bagaimana dalam beribadah itu diusahakan cocok gitu ya, selaras dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, itu mereka sangat tahari sekali. Ya, seperti dalam berwudu, dalam bertayamum, dalam mandi janabah, dalam sholat, sangat diperhatikan. Ya. Yang kedua, bahwa para sahabat pun sangat keras gitu kan, sikap kepada orang yang menyangkal atau ada konotasi itu membantah. Jadi seolah-olah ini tidak cukup dengan yang dilakukan oleh Nabi Sallam. Maka para sahabat itu sangat keras. Karena kewajiban untuk selalu ikut. Kita lihat ada salah seorang di zaman Nabi Sallam, di zaman sahabat maksudnya, di mana Nabi Sallam mengatakan apabila telah dikumandangkan adzan dan kita berada di masjid, maka jangan sekali-kali kita keluar dari masjid kecuali ada kebutuhan. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan, saya akan keluar. Dan dalam kisah yang lain, bahwa Nabi SAW mengatakan, jika salah seorang di antara istrimu meminta izin ke masjid, maka jangan sekali-kali engkau melarangnya. Artinya kalau istri minta izin ke masjid, kita dilarang untuk melarang. Lalu ada seseorang berkata, demi Allah aku akan melarang istriku, katanya. La yamna'anna ima Allah masajidallah. Jadi janganlah salah seorang di antara kamu melarang salah seorang istrinya pergi ke masjid Allah. Lalu ada orang mengatakan, demi Allah aku ingin melarangnya, katanya. Apa sikap sahabat itu? Wallahi la ukallimuka abada, demi Allah aku tidak akan berbicara kepadamu sehingga engkau bertobat dari perkataan ini. Jadi menunjukkan bahwa para sahabat itu syiddah. Para sahabat itu sangat keras kepada orang yang berusaha untuk menentang sunnah Nabi. Kisah yang lain, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu itu menyampaikan hadis tentang haji tamattu. Yaitu orang yang melaksanakan umroh di musim haji. Jadi haji tamattu itu kalau kita pergi maka kita berumroh di bulan haji. Kemudian kita berniat umroh, kemudian menyelesaikan umrohnya, ya, sehingga kita tahalul, kemudian kita menunggu tanggal 8 dengan niat haji. Labbaika Allahumma umrotan, kemudian setelah itu labbaika Allahumma hajjan. Dan Nabi SAW mengatakan kalau aku datang di tahun depan, artinya kalau aku masih diberi waktu untuk hidup di tahun depan, maka aku akan melakukan tamattu. Lalu Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis ini. Tiba-tiba ada orang ngomong, Abu Bakar saja tidak, Umar saja tidak, katanya. Aku tidak mendengar Abu Bakar dan Umar mengatakan haji tamattu. Apa kata Abdullah bin Abbas? Hampir saja, katanya. Batu-batu itu hujan dari langit. Hampir saja hujan batu dari langit. Ketika aku mengatakan qala Rasulullah, kalian mengatakan qala Abu Bakar dan Umar. Jadi itu pengingkaran pada orang yang menentang sunnah. Hal itu karena mereka takut dengan ancaman apa yang disebutkan dalam Quran. Wa may yushakkikir rasula mim ba'di matabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi matawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Karena para sahabat, ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dimuliakan Allah taala, sangat takut dengan ancaman Allah bagi siapa yang menentang Rasul. Barang siapa yang menentang Rasul setelah datang kepadanya penjelasan, setelah datang kepadanya dalil, dan mengikuti jalan bukan jalannya, ya, para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, maka Allah akan menjadikan dia bergelimbang dalam kesesatan, menjadikan dia akan terjerumus kepada kesesatan, dan tempat kembalinya neraka. Maka para sahabat sangat kencang sekali apabila ada orang yang menentang sunnah, menentang hadis, ya, menentang hadis. Ya. Dan Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu dengan sangat beradab mengingkari kepada Al Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian pelajaran yang sangat berharga tentang hadis ini dan tentang Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini wajib dipahami oleh ahlus sunnah, ahlus sunnah, ya, bahwa Muhammad ibnu Ali itu meriwayatkan hadis ketika ditanya, ayunasi khair, siapa manusia terbaik? Qala Abu Bakar. Sumaman, Umar. Siapa manusia terbaik? Abu Bakar. Setelahnya siapa? Umar. Lalu disebutkan bahwa beliau takut ketika menyebutkan yang ketiga adalah Utsman. Yang ketiga siap? Dia tidak menyebutkan Utsman. Kemudian ketika ditanya lagi, Suma man? Suma anta. Kemudian engkau. Jadi Ali radhiyallahu ta'ala anhu kakek berarti, bertanya, siapa sebaik-baik manusia? Abu Bakar. Setelahnya siapa? Umar. Sampai menyebutkan siapa setelahnya? Engkau. Lalu Ali radhiyallahu taala mengatakan, mana ila rajulun minal muslimin, tidaklah aku kecuali orang di antara orang beriman. Kisah ini menjadi dalil, Pak, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala. Orang-orang Syiah itu tidak mencintai Ahlul Bait dalam kecintaan yang sesungguhnya. Orang-orang Syiah itu tidak mengagungkan Ahlul Bait dalam pengagungan yang sesungguhnya. Dan orang-orang Syiah bukan pengikut Ahlul Bait dalam mengikuti yang sesungguhnya. Kenapa? Bagaimana mereka mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman? Bahkan mereka menggunjing Abu Bakar, Umar, Utsman. Sementara Ahlul Bait sendiri ini, Ahlul Bait itu memuji Abu Bakar, memuji Umar ridwanullahi ta'ala alaihim. Maka kisah-kisah seperti ini menjadi dalil akan kedustaan kecintaan orang Syiah, akan kedustaan pengagungan orang-orang Syiah kepada Ahlul Bait, bahwa pengagungan mereka adalah palsu, pengagungan mereka adalah apa? Dusta. Jadi pengagungan mereka adalah dusta, palsu, tidak dalam sesungguhnya. Jadi bukan dalam hakikat yang sesungguhnya. Ya. Jadi dalam hadis ini kesimpulannya bahwa mencuci kepala itu 3 kali. Dan itu berbeda, Pak, dengan sunnah memasukkan jari-jari ke kepala. Ya, karena urutannya seperti itu. Ya. Kemudian sebagai penutup, hadis kedua. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala babil ghusli marratan wahidah. Hadatsana Musa, Abu Salamah At-Tubudaki, qala hadatsana Abdul Wahid. Qala hadatsana Anil A'mash, Sulaiman ibn Mihran. An Salim ibn Abi Ja'ad, an Quraib, yani Maula ibn Abbas. An Ibn Abbasin radhiyallahu taala anhu maqala. Qalat Maimunatu, wadhatu li Nabi sallam ma'an lil ghusli. Wa ghassala yadayhi marrataini aw thalathan. Suma afrogo ala shimalihi Fagasala madakirahu Suma masaha yadahu bil ard Suma madmado Wastan syako Wagasala wajahu wa yadaihi Suma afado ala jasadihi Suma tahawala min makanihi Fagasala kodamaihi. Bab mandi sekali saja. Maksudnya sekali semburan, 1 kali cedukan. Ya. Imam Bukhari meriwayatkan dari jalannya Musa, yaitu Musa ibnu Ismail, Abu Salamah At-Tubudaki, sampai kepada Abdul bin Abbas dari bibinya Maimunah, yaitu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tentang mandi yang meriwayatkannya adalah istri-istri beliau, atau beliau menceritakan sendiri. Sekali lagi, karena ini perkara yang tertutup. Ini perkara yang tertutup. Maimunah berkata, aku menyediakan air untuk mandi. Artinya menyediakan. Dan ini khidmat istri kepada suami. Jadi menyediakan air untuk mandi. Artinya menyediakan ember. Maka beliau mencuci tangannya. Jadi mencuci dulu tangannya 3 kali. Jadi mencuci tangan 3 kali. Kemudian beliau menuangkan air ke tangan atau telapak tangan yang kirinya. Jadi menuangkan air ke telapak yang kiri. Kemudian beliau mencuci zakarnya. Jadi mencuci zakarnya. Kemudian beliau menggosokkan tangannya ke dinding. Jadi tangan yang dipakai untuk mencuci digosokkan ke dinding. Kemudian beliau berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung. Kemudian mencuci wajahnya dan mencuci kedua tangannya. Kemudian beliau menuangkan air ke seluruh anggota badannya. Kemudian beliau berpindah dari tempat yang sebelumnya, kemudian mencuci kedua kakinya. Jadi kedua kaki maksudnya kedua telapak kakinya. Ya. Terakhir sini kita lihat bahwa urutan Nabi SAW mandi janabah, maka dalam hadis ini urutan yang pertama mencuci dua telapak tangan. Jadi tidak langsung dimasukkan ke bezana. Beliau mencuci dua telapak tangannya. Setelah mencuci kedua telapak tangannya tiga kali atau dua kali, maka beliau menuangkan air ke tangan kirinya, lalu mencuci dakarnya. Ya, tujuan mencuci dakar ya, otomatis mungkin ada bekas mani dan sebagainya, maka dicuci dulu dakarnya. Ya. Kemudian setelah itu menggosokkan tangan. Ya mungkin kalau hari ini ada sabun ya pakai sabun, tapi Nabi SAW ke dinding menggosokkan tangannya. Kemudian setelah itu baru berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung. Jadi bersucinya wudu, berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung. Artinya berkumur-kumur dan berintisak. Kemudian beliau mencuci wajahnya, mencuci dua telapak tangannya. Artinya dua, maaf, mencuci wajahnya dan mencuci tangannya. Nah, pada hadis ini ya dipotong, kemudian mencuci seluruh anggota badannya. Dan di sini disebutkan satu kali mencuci anggota badannya. Sehingga satu kali cucian dianggap sempurna. Artinya tercuci semuanya. Kemudian pada hadis ini beliau berpindah dari tempat yang dia waktu itu mandi, berpindah ke belakang, kemudian mencuci kedua kakinya, yaitu sampai kedua mata kakinya. Nah, saya akan akhiri dalam 2 menit ini. Ya. Ini hadis Aisyah dengan hadis Maimunah dalam mandi janabah berbeda. Ya, jadi berbeda. Pada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha itu disebutkan wudu sempurna. Jadi wudu sempurna. Bagaimana wudu sempurna? Ya wudu sempurna pertama mencuci dua telapak tangan. Kemudian berkumur-kumur menghisap air ke hidung. Kemudian mencuci muka, mencuci tangan, mengusap kepala dan mencuci kaki. Artinya wudu sempurna, wudu 100%. Kemudian pada hadis Aisyah, Nabi SAW mengambil air, artinya memasukkan tangan ke bezana, lalu memasukkan jari-jarinya ke pangkal rambut begini. Sehingga tatkala Nabi SAW merasa bahwa air telah masuk ke pangkal rambut, maka beliau menuangkan air ke kepalanya. Nanti ada riwayat, beliau memulai sikil aiman, memulai dengan menuangkan bagian kepala yang kanan, kemudian bagian tengahnya, kemudian bagian kirinya, 3 kali. Kemudian pada hadis Aisyah itu menuangkan air ke seluruh tubuhnya. Ke seluruh tubuhnya 1 kali. Berarti telah sempurna apa? Mandi. Ini pada riwayat siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Pada riwayat Maimunah radhiyallahu taala anha, jadi sedikit berbeda pada riwayat Maimunah, yaitu mencuci dua telapak tangan, kemudian mencuci dakar dengan tangan kiri ya, dakar dengan tangan kiri, kemudian berkumur-kumur menghisap air ke hidung, kemudian mencuci wajah, mencuci tangan, dan mencuci kaki diakhirkan. Jadi mencuci kakinya apa? Diakhirkan. Beliau mengawali dengan langsung mengusap kepalanya dan mencuci kepalanya. Kemudian mencuci seluruh anggota badannya. Baru beliau berpindah dari tempat yang sebelumnya, bergeser. Kemudian mencuci kaki. Mencuci kaki. Nah, para ulama menjelaskan dari dua kaifiyah ini, kita boleh memilih di antara keduanya. Artinya boleh memilih kaifiyah Aisyah, tata cara Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, artinya riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan tata cara Maimunah. Di mana dari sisi perbedaannya, hadis Maimunah itu mengakhirkan mencuci kaki. Jadi mengakhirkan mencuci kaki. Sedangkan pada hadis Aisyah, wudu sempurna sampai mencuci kaki. Pada hadis Maimunah, diakhirkan mencuci kaki. Ada yang mengatakan boleh memilih kedua-duanya. Jadi boleh memilih kedua-duanya. Ada yang mengatakan bahwa dijama antara dua hadis. Bahwa hadis Maimunah itu jika mandi seseorang di tempat yang kemungkinan airnya tidak mengalir. Jadi ketika mandi airnya tidak mengalir langsung gitu. Sehingga sengaja kakinya tidak dicuci terdahulu dan berpindah tempat karena kemungkinan ada sesuatu gitu di sekitarnya. Sehingga Nabi SAW mengakhirkan mencuci kaki. Hanya saja menggunakan kedua hadis itu bisa dipakai oleh kita semua. Baik hadis Maimunah atau hadis siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai di sini dan kita buka pertanyaan. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan untuk ilmu yang telah disampaikan dan juga faidah dari hadis yang dibahas pada kesempatan di sore hari ini. Untuk selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab dan kami persilahkan kembali bagi sahabat gemah Islam dan juga tentunya para jamaah hadirin yang langsung hadir dapat mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811 242 5255. Kami lagi kembali di layanan pertanyaan SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811 242 5255. Untuk itu sebelumnya kita akan memberikan kesempatan untuk jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz perihal pembahasan kita di kesempatan sore hari ini ataupun dari faidah yang tadi disampaikan di awal. Kami persilakan. Baik. Kami persilakan Pak. Bismillah. Anu bertanya tadi yang dimaksud apa seperti wudu enggak ketika basuh kepala pakai telinga kebalikan ke sini atau enggak gitu. Saya dengar tadi telinga enggak kedengaran gitu. Syukran tadi jazakallahu khair. Iya. Kalau mengusap kepala dalam kategori wudu maka disunahkan mencuci, mengusap telinganya. Jadi kalau mengusap kepala dalam rangka sifat wudu, dalam arti tadi rentetan wudu, yaitu mencuci tangan, berkumur-kumur mengisap air ke hidung, mencuci wajah, mencuci tangan, mengusap kepala, maka otomatis mengusap dua telinga. Tapi apabila berkaitan dengan sifat mandi bukan dalam kategori wudunya, maka itu tidak berkaitan dengan mengusap telinga. Ya, tidak berkaitan dengan mengusap telinga. Karena mengusap kepala itu dalam rangka mencuci kepala. Tidak berkaitan dengan mencuci apa? Telinga. Karena mencuci telinga itu dalam kategori nanti mencuci seluruh anggota badan gitu. Itu perlu dibedakan. Allah taala alam. Baik Ustaz. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Kami persilakan kembali terlebih dahulu untuk pertanyaan secara langsung untuk jamaah atau hadirin ikhwan yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Kami persilakan. Baik. Oh, sebelah sini. Baik. Baik, Pak. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita izin bertanya mengenai satu sok Nabi itu sekumaha ini, seperti apa, dan satu lagi tadi bagaimana kalau misalnya mengaplikasikan ini tata cara mandi junub ini kepada mandi biasa gitu agar ya sebaik sebagai belajar gitu, pembelajaran. Ya. Gitu, gitu. Sekian, assalamualaikum. Baik. Iya, satu so itu sekitar 8 liter. Jadi satu so itu sekitar 8 liter kurang lebih. Satu so sekitar 8 liter kurang lebih air. Kemudian berkaitan dengan mandi, mandi dengan urutan yang tadi, ya, mandi itu kan dibagi kepada tiga, ya. Mandi, ada mandi wajib, ada mandi mustahab, ada mandi yang sifatnya mubah. Ya, jadi mandi itu ada tiga, mandi wajib, nanti akan datang hadis-hadisnya. Mandi wajib seperti setelah berjima atau mimpi keluar air mani, kemudian masuk Islam, mau Jumatan, itu diantara mandi yang wajib. Mandi yang sunnah seperti mandi untuk ihram, mandi untuk hari Idul Fitri, Idul Adha, maka itu mandi yang hukumnya mustahab. Maka apabila kita mandi dengan urutan yang tadi, berarti itu sunnah hukumnya. Dan dianjurkan bagi kita tatkala kita berniat mandi untuk menghilangkan hadas dengan istilah mandi wajib, dan ketika kita mandi dengan tujuan mandi sunnah, maka dianjurkan dengan tartib yang tadi. Tapi kalau kita mandi untuk sekedar tanadduf atau tajammul atau li ajlil burudah, tapi kalau kita mandi dengan mandi yang mubah, mandi dengan tujuan untuk ya kita membersihkan badan saja, mandi untuk bersolek, mandi untuk menghilangkan rasa panas agar dingin, maka ya tidak mengapa kita mandi dengan urutan yang tadi. Jadi tidak mengapa, bahkan ya dapat pahala insya Allah ketika mandi dengan urutan yang tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Walaupun ya tidak seperti dalam mandi wajib, tidak seperti dalam mandi apa? Sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya. Dan pertanyaan dari Ikhwan, jemaah Ikhwan kita cukupkan. Kita akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat Ustaz yang telah masuk. Pertanyaan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, izin bertanya Ustaz, ketika habis bersetubuh menjelang waktu imsak Ustaz, apakah yang didahulukan sahur atau mandi wajib terlebih dahulu Ustaz? Dan apakah air keran seperti air pancuran atau shower ketika mandi sudah dikatakan termasuk atau tergolong mandi janabah di sungai yang airnya mengalir? Jazakumullah khair Ustaz. Iya. Kalau kita junub ya, baik mungkin di bulan Ramadan atau di bulan lain, kemudian telah mendatangi atau telah datang atau diprediksi dekat kepada waktu subuh ya, karena tidak ada waktu imsak ya, tidak ada waktu imsak di dalam syariat Islam ya, maka apa yang didahulukan, bersahur atau kita mandi janabah? Ya otomatis ya bersahur didahulukan dari mandi janabah, karena tidak mengapa orang itu ya puasa dalam kondisi belum mandi janabah, sebab mandi janabah itu untuk sholat bukan untuk berpuasa. Jadi kalau sekarang ada orang yang junub di malam harinya kemudian belum sempat mandi sehingga datang waktu subuh, apakah dia tetap berpuasa? Ya wajib tetap berpuasa dan sah puasanya, sebagaimana Nabi SAW pernah melakukan mengakhirkan. Demikian juga kalaupun tidak ditanyakan, kalau seorang di antara para ummahat atau di antara para akhwat itu selesai haidnya, jadi sebelum subuh udah selesai haidnya, belum mandi janabah, apakah dia wajib puasa? Wajib puasa dan sah puasanya, walaupun mandi janabahnya setelah fajar shadiq, walaupun mandi janabahnya setelah datangnya waktu subuh. Tidak mengapa mengakhirkan mandi, karena mandi itu syarat sahnya untuk sholat, bukan syarat sah untuk puasa. Jadi tidak mengapa mengakhirkan mandinya sampai setelah waktu subuh. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya kembali Ustaz. Pertanyaan selanjutnya kita akan bacakan. Nah Ustaz, berkaitan dengan mandi janabah, pertanyaan pertama, jika seorang mandi janabah tanpa wudu, apakah kita perlu wudu kembali Ustaz ketika akan melakukan sholat? Kemudian yang kedua, jika dengan mandi janabah sudah dicukupkan dan tidak perlu wudu, maka saat mandi tangan kita tersentuh kemaluan Ustaz, apakah juga harus berwudu kembali Ustaz? Barakallahu fikum, dari Abu Husain. Ini tadi udah atau udah berkali-kali ditanyakan, termasuk minggu yang lalu. Minggu yang lalu udah ditanyakan dan mungkin kembali ditanya. Bahwa orang yang mandi janabah dengan niat tentunya mandi janabah, maka hadas kecilnya adalah otomatis terangkat. Karena Nabi SAW mengatakan mandi yang mana, artinya ataupun dibalik terjemahannya, wudu yang mana yang lebih sempurna dari mandi. Dalam arti kalau orang mandi janabah tidak perlu wudu lagi. Jadi kalau orang mandi janabah maka tidak perlu wudu lagi. Karena hilangnya hadas besar, otomatis hilangnya hadas apa? Hadas kecil. Terlebih apabila orang mandi janabah dengan diawali dengan apa? Tartib wudu yang tadi. Maka otomatis tidak wajib untuk berwudu lagi. Ya. Adapun ya, ketika orang mandi tadi menyentuh dakar, ya, maka kalau bukan di akhir setelah selesai mandi tidak mengapa insyaallah, dan tidak wajib lagi untuk baginya untuk berwudu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian tadi orang yang mandi pakai shower atau mungkin semisalnya, apakah sama dengan mandi di sungai ya? Nah, Ustaz. Ya, saya tidak tahu tujuan pertanyaannya gitu, apa makna dari pertanyaan ini, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullah khair. Pertanyaan penutup Ustaz di kesempatan sore hari ini pertanyaan pembahasan kita di pekan yang lalu tentang membela Rasulullah Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik serta keberkahan kepada Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya, sebuah postingan terkait peristiwa di Perancis bahwa dulu Rasulullah SAW ketika didolimi tidak pernah membalas. Kemudian di postingan lain mengatakan Allah yang maha kuasa dan tidak perlu dibela. Jadi kedua postingan tersebut menyiratkan dan menyuratkan kepada umat Islam harusnya tenang dan diam, tidak berbuat apa-apa Ustaz ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina. Bagaimana membantah syubhat tersebut Ustaz dari Elsa di Tasikmalaya? Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah taala. Ya. Mungkin sebagai penutup, dan ini kaidah sangat penting. Di dalam Islam, pertama tidak selayaknya untuk setiap orang berbicara. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jadi yang hak berbicara di dalam Islam adalah orang berilmu. Haram bagi orang yang tidak berilmu berbicara tentang Islam. Karena termasuk dosa besar di dalam Islam. Yang kedua, berkaitan dengan celaan kepada Nabi, olok-olok kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang harus kita tahu bahwa para nabi, para rasul itu tantangan yang terbesar bagi mereka adalah diolok-olok oleh sebagian umatnya. Dan dalam setiap sejarah itu terjadi. Oleh sebab itu dinyatakan dalam ayat Quran, walaqadistuhzi'a birusulin min qablik. Sungguh telah diolok-olok para rasul sebelummu. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak datang seorang rasul kecuali sekelompok di antara mereka menghinanya. Tidak ada seorang nabi yang datang kepada mereka kecuali di antara mereka menghinakannya. Penghinaan kepada nabi dilakukan oleh individu, dilakukan oleh kelompok, atau dilakukan oleh seorang penguasa. Itu sejarah membuktikan. Jadi dari waktu ke waktu itu ada membuktikan. Ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an akan penjagaan kepada para nabi, penjagaan kepada para rasul. Sebagaimana disebutkan dalam ayat innaka fainakal mustahziin. Wallahu ya'simuka minan nas. Jadi Allah mengatakan kami akan menjagamu dari semua orang-orang yang mengolok-olokkan. Allah menjagamu dari manusia. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ. Dan ketika sekelompok orang kafir membuat makar kepadamu untuk mencelakakanmu, membunuhmu, mengeluarkanmu, mengusirmu, dan mereka bikin makar, dan Allah membalas makar mereka, dan Allah sebesar-besar makar atau sebagus-bagus makar untuk mereka. Jadi para nabi akan dijaga. Akan dijaga. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghinakan kaum-kaum yang menghina mereka. Allah taala telah menghinakan kaum-kaum yang menghina mereka. Menghina mereka. Jadi ini yang ketiga, sejarah nabi kita diolok-olok oleh sejumlah manusia di zamannya dan orang-orang yang membuat makar kepadanya, maka Nabi SAW sering untuk memberikan maaf kepada mereka. Dan Nabi SAW tidak membalas dengan fisik kepada mereka. Seperti kasus ya, Nabi SAW datang ke Taif, kemudian dilempari sampai Nabi SAW itu luka, dan malaikat penjaga gunung itu menawarkan untuk menenggelamkan mereka. Tapi Nabi SAW berdoa kepada Allah agar keluar dari mereka orang-orang yang menyembah Allah saja. Tapi dari sisi yang keempat, dari sisi yang keempat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengapresiasi kepada seseorang yang membunuh budaknya karena dia mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang yang selalu mengolok-olok Nabi sallam. Maka sahabat ini membunuhnya. Jadi orang yang mengolok-olok itu membunuh, dibunuh. Lalu Nabi SAW mengatakan inna damahu hadar. Darah orang yang dibunuh karena mengolok-olokan aku itu darahnya sia-sia, tidak ada kisos. Maka di sini menunjukkan bahwa dalam syariat Islam orang yang membunuh orang yang mengolok-olok Nabi itu dibunuh. Dan halal darahnya. halal darahnya. Ya, dalam syariat Islam. Dalam syariat Islam. Dan ini poin yang sangat penting. Poin yang sangat penting. Ya, tapi bukan berarti sekarang kita melakukan dibunuh sendiri, enggak. Tapi ini dalam kaidah Islam. Tertutup, penutup kelima. Bagi orang mukmin itu wajib untuk menolong Nabi, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falladzina amanu bihi wa azaruhu wa nasaruhu wattaba'u nurul ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya dan mengagungkannya dan menolongnya dan mengikuti cahaya yang diturunkan Allah bersamanya, maka mereka adalah orang beruntung. Jadi orang mukmin wajib menolong. Menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hidup dan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika telah wafatnya. Wajib kita mengagungkan. Wajib kita untuk mengagungkan. Pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian jika ada orang yang mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa dimaafkan oleh kita. Karena itu hak Nabi, bukan hak kita. Sekarang kalau ada orang menghina orang tua kita, gak bisa dimaafkan sama kita, karena itu hak orang tua kita. Demikian juga Nabi SAW. Itu hubungannya dengannya, bukan dengan kita. Kita tidak bisa memaafkan orang yang menghina Nabi SAW. Menghina Nabi SAW. Seandainya pun dia bertaubat, tetap dibunuh hukumnya. Itu dalam aturan Islam, dalam syariat, syariat Islam. Ya. Jadi ini poin yang sangat penting. Poin yang sangat penting harus dipahami oleh kita. Dan sebagai penutup kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban terbesar bagi kaum muslimin adalah mempelajari agamanya dan melaksanakan agamanya. Dan ini sebesar-besar pengagungan kepadanya dan sebesar-besar pertolongan kepadanya. Dan poin yang perlu dipahami oleh kita, apa hukum kita membaikot produk satu negeri, ya, atau produk satu kelompok orang yang menghujat Nabi Sallam? Nah, hukum asal berinteraksi jual beli dengan orang kafir itu boleh. Adapun membaikot produk satu negeri karena ini negeri kafir umpamanya, maka itu berkaitan dengan siasa syar'iyah, masalahuddin. Jadi siasa syar'iyah masalah agama. Dan tidak dilakukan oleh individu, tapi dilakukan oleh negara dengan yang mempunyai kekuatan. Karena tujuannya itu adalah tahwif, tarhib, untuk membuat takut dan membuat perhitungan. Adapun dilakukan sendiri, ya boleh antum tidak membeli kepada produk orang kafir, tapi dilakukan sendiri. Tapi tidak mengharamkan yang lain. Menghalalkan yang lain. Jadi, apakah ada ataupun boleh kita memboikot? Boleh, tapi harus dilakukan oleh pemimpin negara, dilakukan bersama, bukan dilakukan individu. Karena dilakukan individu, apa manfaatnya gitu kan? Itu. Kemudian juga, jika barang udah dibeli, ya jangan dihancurkan itu. Karena tujuannya untuk memberikan tahwif. Adapun antum udah memberi barang, kemudian menampakkan kebencian, ya tidak punya makna. Karena hukum asal barangnya itu, hukum asal barangnya halal, kecuali kalau barangnya sesuatu yang haram. Jadi ini fikihnya harus fikih yang berkaitan siasa syariah, kemudian berkaitan dengan hubungan politik gitu ya. Jadi tidak sembarangan gitu, harus dengan perhitungan maslahat madharat. Ya, apakah akan kembali kepada kita? Ya. Jadi kalau gini umpamanya, kita membaikot orang lain, setelah itu barang kita dibaikot. Tidak dibeli oleh mereka. Kita juga akan kelabakan umpamanya. Maka pertimbangannya bukan pertimbangan individu, bukan pertimbangan ada ustadz yang hanya punya hamasah semangat aja gitu, sendiri enggak. Itu dilakukan oleh kekuatan negara gitu. Baru itu bermaslahat. Maslahat. Adapun dilakukan individu sendiri gitu kan, Ya, hanya ingin menampakkan begitu saja. Ya, Islam tidak hanya ITV ya. Islam itu tidak hanya emosi, tapi emosi yang perlu dilihat dari maslahat dan madaratnya. Wallahu ta'ala a'lam.